الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، ayuhal ikhwat fillah, kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi dha'il kitabi wa sunnah. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang waktu salatil maghrib, demikian pula waktu salat al-isya. Lalu berkata al-muallifu hafidhahullah ta'ala, wa waktu salatil fajri min tulu'i al-fajr ats-tsani ila tulu'i syams. Dan waktu salat fajar min tulu'i al-fajr ats-tsani, dimulai dari terbitnya fajar yang kedua, yang disebut dengan fajar as-shadiq. Sebab di waktu subuh fajar itu ada dua jenis. Ada yang disebut al-fajru al-kadhib. Al-fajru al-kadhib adalah cahaya yang berasal dari timur naik ke atas, dan dia bentuknya seperti ekor serigala. Dan itu adalah merupakan cahaya yang lama-kelamaan akan hilang kembali. Akan hilang kembali. Oleh karena itu disebut fajar al-kadhib, fajar dusta. Karena itu bukanlah fajar yang sebenarnya. Fajar yang sebenarnya yang menjadi pertanda masuknya waktu sholat subuh, dan tidak diperbolehkan bagi seorang yang hendak berpuasa untuk makan dan minum, yang disebut dengan al-fajar as-sadiq. Al-fajar as-sadiq, fajar as-sadiq itu ditandai dengan cahaya putih atau sinar putih yang berasal dari bahagian timur, yang dia menyebar melebar di atas permukaan bukit. Jadi ini ma'asyarul ikhwah rahimakumullah yang disebut dengan al-fajr as-shadiq. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, menjelaskan tentang fajar shadiq, bahwa al-fajr shadiq merupakan fajar yang menunjukkan masuknya waktu dan diperbolehkan bagi seorang untuk sholat, yakni sholat al-fajr, dan tidak diperbolehkan bagi seorang yang berpuasa untuk makan, demikian pula minum. Ini yang dimaksud dengan tulu' al-fajr ats-tsani, terbitnya fajar yang kedua, yaitu fajar shadiq. Ila tulu'i syamsi, sampai kepada terbitnya matahari. Sampai pada terbitnya matahari, yakni ditandai dengan munculnya bulatan matahari. Ketika awal bulatan yang bahagian atas matahari itu sudah muncul, maka itu sudah menunjukkan bahwa waktu subuh telah selesai. Jadi bukan yang dimaksud munculnya bulatan matahari seluruh bulatannya harus terlihat, tidak. Namun sekedar muncul bagian atasnya, ya, maka itu menunjukkan bahwa waktu subuh telah selesai. Oleh karena itu dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-Aus, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan akhir dari waktu salat subuh, beliau mengatakan ila ayyatlu'a qarnu asy-syamsil awwal. Ila ayyatlu'a qarnu asy-syamsil awwal. Hingga munculnya bulatan matahari yang pertama kali muncul, maka itu menjadi pertanda bahwa waktu subuh telah selesai. Naam. Wa yustahabbu ta'jiluha idza tahaqqaqa tulu'ul fajri. Dan dianjurkan untuk menyegerakan salat subuh apabila telah jelas, telah meyakinkan bahwa waktu fajar itu telah masuk. Ini pendapat yang sahih dari pendapat para ulama, bahwa apabila telah masuk waktu fajar, maka dianjurkan untuk disegerakan. Dan inilah yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Di antara yang menunjukkan bahwa mereka menyegerakan salatul fajar, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ketika beliau menjelaskan tentang para wanita tatkala mereka menghadiri salat al-fajr mutalaffi'at bi murutihinna, dan mereka membungkus tubuh mereka dengan kain-kain mereka, thumma yarji'na ila buyutihinna la ya'rifuhunna ahadun minal ghalas. Lalu kemudian mereka kembali ke rumah mereka setelah selesai salat subuh dalam keadaan tidak seorang pun mengenal mereka, minal ghalas, disebabkan karena masih ghalas. Ghalas itu adalah kegelapan, sisa-sisa kegelapan malam, sehingga situasi ketika itu masih gelap. Dan itu setelah selesainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat menyelesaikan melaksanakan salat al-fajr. Maka ini menunjukkan bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya mereka mengerjakan salatul fajr di awal waktu. Hadhihi hiya al-awqat allati yushra'u ada'u salawatil khamsi fiha. Maka ini merupakan waktu-waktu yang disyariatkan menunaikan salat lima waktu pada waktu-waktu tersebut. Fayajibu 'alal muslimin at-taqayyud bidzalik. Maka wajib bagi kaum muslimin untuk mengikuti hal ini, mengikat dirinya untuk menjaga waktu-waktu salat dan mengerjakan salat pada waktunya. Wal muhafadzatu 'alaiha fi waqtiha, dan hendaknya senantiasa memelihara salat-salat yang dia kerjakan itu tepat pada waktunya. Wa tarku ta'khiriha, dan jangan memperlambat, jangan menunda-nunda salat yang dikhawatirkan sampai keluar dari waktunya. Li'anna Allah tawa'ada alladhina yu'akhirunaha an waqtiha. Hal ini disebabkan karena Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang mereka mengakhirkan waktu salat dari waktu yang sebenarnya. Sengaja diakhirkan, sengaja diulur-ulur. Meskipun mereka mengerjakan salat tapi mereka mengakhirkan waktunya. Maka ini tidak dibenarkan. Faqala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun." Celaka, kebinasaan bagi orang-orang yang salat. Siapa itu yang salat yang binasa, yang celaka? Mereka yang dari salat mereka itu lalai. Ya, an salatihim sahun, bukan fi salatihim, tapi an salatihim. Yang dimaksud di sini adalah mereka yang mengerjakan salat akan tetapi salat yang mereka kerjakan sama seperti salatnya orang-orang munafik. Tidak ada keikhlasan dalam mengamalkan amalan tersebut. Atau mereka yang sengaja menunda-nunda waktu salat. Seperti salatul asar misalnya. Seperti salatul asar, dia tidak memiliki uzur. Memungkinkan bagi dia salat di awal waktunya, namun dia akhirkan, dia undur hingga mendekati terbenamnya matahari baru dia salat. Seperti yang telah kita sebutkan sebelumnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tilka salatul munafiq. Itu adalah salatnya orang yang munafik. Yaitu seorang yang dia sengaja mengakhirkan salat hingga mendekati waktu salat yang berikutnya, baru dia mengerjakan salat itu pun dengan cepat sekali, dan dia tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali sedikit. Maka mereka inilah yang disebut oleh Allah tabaraka taala alladzina hum an salatihim sahun, mereka yang lalai dari mengerjakan salat-salat mereka. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u as-salah wattaba'u asy-syahawat fa sawfa yalqawna ghayya. Dan akan muncul generasi-generasi berikutnya, yang mana generasi berikutnya ini mereka melalaikan salat dan mereka mengikuti hawa nafsu, dan mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini juga memberi peringatan, jangan sampai generasi setelah kita menjadi generasi yang mereka menelantarkan salat. Mereka tidak lagi memperhatikan syariat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal yakhsha alladziina law taraku min khalfihim dhurriyyatan dha'afan khawfu 'alaihim." Hendaknya merasa takut orang-orang yang mereka, jangan sampai mereka meninggalkan keturunan-keturunan yang lemah, ya, yang lemah, keturunan-keturunan yang tidak menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Naam, maka ini yang harus kita khawatirkan. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, mengerjakan salat pada waktunya dan membiasakan generasi kita agar mereka terbiasa menjalankan salat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal ghayyu, yang dimaksud al ghayyu, fa sawfa yalqauna ghayya, yang dimaksud al ghayyu huwa al adzabus syadidu al mudha'af, yaitu siksaan yang pedih yang berlipat ganda. Wasyarr wal khaibatu fi jahannam iyadan billah, dan merupakan keburukan dan kerugian dengan dimasukkannya seseorang ke dalam jahannam, wal iyadu billah. Jadi itu yang dimaksud al-ghay, ada munculnya generasi yang mereka tidak lagi memperhatikan masalah sholat. Kalau mereka tidak lagi memperhatikan masalah sholat, apa yang tinggal dari Islamnya? Jadi ma'asyarul ikhwan rahimakumullah, hendaknya kita senantiasa memelihara dan menjaga sholat-sholat tersebut dan mengajarkan kepada keluarga kita agar mereka mengerjakan sholat pada waktunya. Wa ada'u salawati fi awqatiha min ahabbil a'mali ila Allah wa afdaliha, dan menunaikan salat pada waktu-waktu yang telah ditetapkan. Ini termasuk di antara amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala dan yang paling utama, paling afdal. Faqad su'ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayyul amali ahabbu ila Allah, amalan apakah yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala? Qala, jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Yani salat pada waktu-waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ma'asyiral ikhwan rahimakumullah yang kita jelaskan berkenaan tentang waktu-waktu salat yang diwajibkan bagi hamba-hambanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik terhadap apa yang telah kita pelajari, dan semoga Allah Azza wa Jal senantiasa memelihara kita dari berbagai macam fitnah yang zahirah demikian pula yang batinah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, hafizakumullah.